Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tanda fi'il mudhari, yaitu didahului dengan ana itu hamzah, nun, ya, dan ta, yang masing-masing dari empat huruf ini menunjukkan makna-makna tertentu. Hamzah untuk mutakallim, mudzakkar atau muannas, nun untuk mutakallim yang mengagungkan dirinya atau mutakallim yang bersamanya ada yang lainnya, ya untuk ghaib, ta untuk mukhatab atau ghaibah. Apabila huruf-huruf ini tidak menunjukkan makna yang disebutkan tadi, maka fi'il tersebut bukan fi'il mudhari. Nah, tapi dia adalah fi'il madhi. Baik, sekarang kita masuk hukum fi'il mudhari. Qala syarih hukmul fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari. Qala annahu mu'rabun ma lam tattasil bihi nunut tawkid tsaqilatan kanat aw khafifatan aw nunun niswah. Hukum fi'il mudhari adalah mu'rab. Hukum asalnya mu'rab selama tidak bersambung dengannya nun taukid tsaqilah ataupun nun taukid khafifah dan tidak pula nun niswah. Jadi hukumnya fi'il mudhari tadi apa? Mu'rab jika tidak bersambung dengan nun taukid tsaqilah atau khafifah secara langsung, ada keterangan mubasyirah secara langsung, karena nanti kalau ada fasil antara nun taukid dan fi'ilnya maka jadi mu'rab. Jadi ini mungkin perlu ditambahi nun taukid tsaqilah kanat atau khafifah yang mubasyiratan, yang langsung, atau bersambung dengan nun niswah, hukumnya mu'rab. Fa in ittasalat bihi nun taukid buniya ma'aha 'alal fathhi. Jika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid, maka hukumnya mabni atas fath. Nahu qawli ta'ala la yasjananna wa la yakunan minas saghirin. Syaitnya di sini yasjananna dan yakunan. Tanwinnya itu adalah nun taukid. Bukan tanwin tanda isim, tapi nun tanwinnya adalah nun sukun aslinya. I'rabnya kita baca taqaddama i'rabu hadhil ayah fi babi mawadhi dhammah. Telah berlalu i'rab ayat ini pada mawadhi dhammah, tempat-tempat dhammah. Nah, lamnya apa? Lam mutaukid. Nah, yasjananna fi'lun mudhari'un mabniyun ala al-fath bi'ittisali binuni taukid. Dan nun taukidnya adalah harfun. Nah, la mahala lahu min al-i'rab. Naibul fa'ilnya yusjananna. Ini kan fi'il majhul. Naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Jumlah yusjananna fi'il dan naibul fa'ilnya la mahala lahu min al-i'rab. Kenapa? Karena kita letak pada jawabul qasam. Wawunya harfu ataf, lamnya lamut taukid. Jawab qasam mahduf, waqi'atun fi jawabil qasami mahduf. Kemudian yakunan fil mudhari mabni al-fat karena bersama dengan nun taukid khafifah. Jadi yakunan asalnya nun sukun, nun taukid khafifah. Kalau yakunanna itu nun taukidnya taqilah. Yakunanna ini mutasarrifatun ditasrif dari kana naqisah, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Isimnya dhamir mustatir jawazan takdiru huwa. Min harfu jar saghirin ism majrur bi min, tanda jarnya dengan ya karena di jam'u dzakar salim. Nunnya iwadun tanwin. Wal jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khobar yakunan yang ditasrif dari kana. Jumlah yakunan namin sawfin la mahal la minal i'rab, karena dia diatafkan kepada jumlah jawab lukasan. Baik, ini hukumnya mabni atas fat yusjunan dan yakunan kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Fa'inita salat bih nunun niswah bunia ma'aha ala sukun, jika bersambung dengan nun niswah hukumnya mabni atas sukun. Nahu qawli ta'ala Wal walidatu yurdi'na. Taqaddama i'rabu fi al-masdar as-sabiq fajaddid bihi ahdan. Telah berlalu i'rabnya pada masdar yang lalu, yaitu pada pembahasan tentang mawadhi'ud dhammah. Maka silakan kamu perbarui pengetahuan. Ini suruh lihat kembali. Lihat kembali murojaah. Walwalidatu yurdi'na alwawu ala hasabi ma qablaha. Alwalidatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi'i dhamma dhahir ala akhiri yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyan ala sukun. Ya, bersambung dengan nun niswah. Ittisali bi nun niswah wa nun niswah dhamirun, sedangkan nun niswahnya adalah dhamirun muttasilun mabni al fathi fi mahli rafin fa'il. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'il. Ya, yurdi'na fi mahali raf'in khabar mubtada. Kemudian di pelajaran yang lalu telah disinggung juga tentang perbedaan antara nun taukid khafifah, tsaqilah dan nun niswah. Jawab, antara keduanya ada beberapa perbedaan. Nun taukid khafifah atau tsaqilah itu huruf, sedangkan huruf tidak ada kedudukan i'rabnya. Sedangkan nuniswa itu kadang-kadang dhamir. Ya. Yang demikian itu apabila bersambung dengan fi'il. Seperti yurdi'na. Sedangkan dhamir la mahal lahu mahal. Aduh, dhamir itu memiliki kedudukan i'rab. Kadang-kadang nuniswa itu juga huruf, yaitu ketika bersambung dengan isim seperti hunna, iyyakunna. Maka ketika itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Nah, qala, sudah paham ya pembahasan ini. Jadi fi'il mudhari itu hukum asalnya apa? Mu'rab kalau tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung, baik khafif atau tsaqilah mabni al-fath. Kalau bersambung dengan nun niswah mabni atas sukun. Nah, sekarang kalau mu'rab, hukum-hukumnya mu'rab apa? Qala wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadkhul 'alai nasibun aw jazimun. Apabila fi'il mudhari itu mu'rab, kapan tadi mu'rab? Apabila tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung atau nun niswah, maka dia hukumnya marfu' selama tidak dimasuki oleh amil penasab atau penjazm. Contohnya yafhamu Muhammadun. Yafhamu ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudi minan nasib wal jazim. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah, tanda rufanya dengan dhammah dhahirah. Muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhammah dhahirah. Baik, ini marfu' kapan? Litajarrudi minan nasib wal jazim. Ketika dia kosong dari alat penasab dan penjazm. Wa indakhala 'alai nasibun nasabahu. Jika masuk atasnya amil penasab, maka dia menasabkannya. Contohnya, lan yahiba mujtahidun. Nah, syaitnya yahiba. Lan harfu nafin wa nasbin wa stikbalin. Yahiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah. Wa mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah. Nah, kemudian Wainda kalau alaih jazimun jazimahu, masuk atasnya ambil penjazim maka menjazimkannya. Contohnya lam yajza Ibrahimu, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, يجزأ فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه سكون وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. طيب بارك الله فيكم. Jadi kesimpulannya, fi'il mudhari itu hukum asalnya mu'rab, yaitu ketika tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka mabni atas sifat. Kalau bersambung dengan nun niswah, mabni atas sukun. Kemudian mu'rabnya fi'il mudhari ada tiga, rofa, nasab, dan jazm. Rofa apabila kosong dari alat penasab dan penjazm, nasab apabila didahului alat penasab, dan jazm apabila didahului alat penjazm. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian as'ilatun. Ini dikerjakan ya. Ila kam qismin yanqasimul fi'lu? Fi'il terbagi menjadi berapa? Mahwal fi'lul madi, mahwal fi'lul mudhari, mahwa fi'lul amr. Mathil li kulli qismin min aqsamil fi'li bi khamsati amsilatin. Contohkan untuk setiap bagian dari bagian-bagian fi'il dengan 5 contoh. Mata yakunul fi'lul madi mabniyan ala sifat zahir, kapan fi'il madi mabniyan ala sifat zahir. Mathil li kulli mawdi'in yubna fihi fi'lul madi ala fathih zahir misalain. Contohkan untuk setiap tempat yang dimabnikan padanya fi'il madi atas fat dengan fat yang zahir dengan 2 contoh. Mata yakunu fi'lul madi mabniyan ala fathin muqaddar, kapan fi'il madi dimabnikan atas fat muqaddar. Mathil li kulli mawdi'in yubna fihi al-fi'lu al-madi 'ala fathin muqaddarin bi misalain wa bayyin sabab at-taqdiri fihima, jelaskan sebab ditakdirkan pada keduanya. Qala mata yakunu fi'lu al-amri mabniyan 'ala sukun adh-dhahir, kapan fi'lu al-amr mabniyan 'ala sukun adh-dhahir. Mathil li kulli mawdi'in yubna fihi al-fi'lu al-amri 'ala sukun adh-dhahir bi misalain. Contohkan untuk setiap tempat yang dimabnikan padanya fi'il amr atas sukun yang dohir dengan 2 contoh. Mata yubna fi'il amri ala sukun muqaddar, masih lidari kami misalain, kapan fi'il amr dimabnikan atas sukun muqaddar, beri contoh 2 contoh. Mata yubna fi'il amri ala hadfi harfil illah, kapan fi'il amr dimabnikan atas hadfu harfil illah. Wa mata yubna ala hadfi nun ma'at tamsil, dengan contoh. Ma alamatu fi'il mudhari, ma hiya al-ma'ani allati ta'ti laha hamzatul mudhari, apa makna-makna yang datang dengannya hamzah mudhari'ah. Ma hiya al-ma'ani allati ta'ti laha nunun mudhari'ah, sekarang nun mudhari'ah. Ma hukmul fi'il mudhari, apa hukum fi'il mudhari. Mata yubna fi'il mudhari ala fath, wa mata yubna ala sukun, wa mata yakunu marfu'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Dengan ini selesai pembahasan fi'il mudhari marfu. Nanti masuk pembahasan fi'il penasab fi'il mudhari. Naktahi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.